Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Senin malam Selasa 25 Zulhijjah 1435 Hijriah ini, kembali duduk bersama kita bersama-sama di dalam masjid ini untuk mengkaji kajian rutin, yaitu membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membaca di halaman yang ke-27, sunnah-sunnah wudu, hadis yang ke-50. Saya baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat suka untuk mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusannya. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq, Aisyatu bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Dan sudah sering lewat dari kita seorang Aisyah. Saya hanya akan ingin menambahkan salah satu yang terlihat jelas dari biografi seorang Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau sebagai seorang perempuan muslimah yang sangat gemar mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk saudari-saudari muslimah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar." Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar. Ini yang dilakukan oleh Aisyah, yaitu beliau senantiasa memperbanyak bersedekah. Bahkan diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha jika bersedekah beliau lupa diri, sampai-sampai lupa keperluan beliau sendiri. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa, Kemudian beliau mendapatkan harta pemberian hadiah dari pemimpin kaum muslim pada waktu itu. Lalu beliau bagi-bagikan sampai sore. Ketika ingin berbuka, beliau berbicara kepada pembantunya, "Hati futuri, berikan kepadaku makanan yang aku ingin berbuka dengannya." Maka pembantu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Halla abqaita li nafsik? Kenapa engkau tidak sisakan harta yang diberikan oleh pemimpin tersebut untuk dirimu sehingga kamu bisa berbuka puasa?" Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kenapa engkau tidak mengingatkan aku?" Lihat, lupa. Lupa saking asyiknya bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk keperluan dirinya sendiri. Ini seorang Aisyah radhiyallahu anha, dan oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlu Aisyata 'ala sa'irin nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri at-ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid, makanan yang sangat populer dan sangat mewah di zaman dahulu di tengah-tengah orang-orang Arab. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Ini sedikit tentang Aisyah. Kita beranjak kepada poin yang kedua, makna dari hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat suka untuk mendahulukan yang kanan. Kata-kata sangat suka artinya beliau sangat rela dan sangat menyukai. Ya, sangat rela dan sangat menyukai. Jadi maksud daripada sangat suka di sini adalah sangat rela dan sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan maksudnya adalah mengambil berkah dengan mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan maksudnya adalah mengambil berkah dengan memulai sesuatu dari kanan. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan, yuhibbut tayammuna mastata'a. Artinya, Nabi Muhammad SAW menyukai mendahulukan yang kanan selama mampu. Selama mampu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu menjaga ya untuk mendahulukan yang kanan selama tidak ada yang menahan beliau dari mendahulukan yang kanan. Ya, selama tidak ada yang menahan beliau dari mendahulukan yang kanan. Jadi kata-kata untuk mendahulukan yang kanan di dalam riwayat Bukhari ada tambahan, yaitu selama mampu. Artinya selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan keadaan beliau senantiasa memulai dengan yang kanan. Dan juga kalau kita perhatikan bahasa Arabnya, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat suka tayammun. Saya sering mengatakan apabila ada kata kana, kata kerja kana, kemudian ada fi'il mudhari', yaitu ada kata kerja langsung, yu'jibuhu, kata kerja langsung, ini menunjukkan sering atau diulang-ulang. Ya, menunjukkan sering atau diulang-ulang. Setiap ada kana yang setelahnya adalah fi'il mudhari', kata kerja present, kata kerja langsung, maka itu maksudnya adalah sering atau diulang-ulang. Ya, sering dan diulang-ulang. Makanya di sini ada tambahan riwayat yang saya sebutkan tadi, riwayat Bukhari, yuhibbut tayammuna mastata'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan yang kanan selama mampu. Artinya beliau selalu mendahulukan yang kanan, selalu menjaga, ya, selalu menjaga. Kemudian dalam memakai sandal, dalam bahasa Arabnya tana'ul, memakai sandal. Sandal di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan hanya sekedar sandal, tetapi juga sepatu, dan masuk di dalamnya nanti kita akan bicarakan ketika kita mengambil hukum dan pelajaran dari hadis ini, masuk di dalamnya juga memakai hal yang berkaitan dengan kaki, kaos kaki, khuf, sepatu bot, atau sepatu apa saja, sandal, sepatu sandal, ya, yang penting yang dipakai di kaki. Beliau senantiasa selalu mendahulukan bagian yang kanan, atau menyisir, bahasa Arabnya tarajjul. Sebenarnya terjemahan bahasa Arab dari tarajjul bukan sekedar menyisir, akan tetapi seluruh hal yang berkaitan dengan rambut, yaitu dari mulai menyisir rambutnya, kemudian juga meminyak rambuti, kemudian juga memperbagus rambutnya. Artinya apa saja yang kita berlakukan dengan rambut kita, maka kita mulai dengan bagian kanan. Karena rambut ini bukan hanya sekedar disisir, nanti memakai sampo, ya, kemudian memakai memakai minyak rambut, kemudian mengulurkan rambutnya. Jadi dimulai bagian kanan dulu. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau rambutnya kadang-kadang sampai ke telinga. Artinya panjang rambutnya. Ya, artinya panjang. Kemudian juga di zaman itu beliau menjelaskan bahwasanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang, karena li'anna ittikhadha asy-sya'ri fi zamanihi yu'tabaru rajulatan wa quwwatan wa nashata. Karena rambut panjang di zaman dulu, sama kita kalau zaman 70-an melihat dulu foto Abah Ulun panjang rambut. Nah, itu laki-laki zaman dahulu. Ya, terlihat laki-laki, terlihat ya gentle lah. Nah, di zaman orang Arab juga seperti itu dahulu, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mempunyai rintilan-rintilan rambutnya, saking panjangnya rambut tersebut, menunjukkan seorang lelaki pada zaman itu. Ya, seorang lelaki pada zaman itu. Ada pertanyaan timbul, apakah kalau seandainya kita ingin seperti itu di zaman sekarang, apakah boleh? Dan apakah disebut kita mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka lihat, permasalahan rambut dikaitkan dengan kebiasaan dan adat istiadat. Sebagian daerah menganggap bahwasanya yang panjang rambutnya, terutama yang tidak diatur, adalah sebuah sosok yang tidak bagus untuk dikawani atau ditemani, atau sebuah sosok yang tidak menunjukkan sesuatu yang baik, panjang rambut. Nah, ini tergantung daerah masing-masing. Berarti pula bahwa memanjangkan rambut, ya, dianggap itu sebagai sebuah sunnah, maka saya melihatnya bahwa dia akan dapat pahala sunnah kalau seandainya dia memanjangkan rambut karena ingin mencontoh Rasulullah. Bukan panjang rambut itu sendiri adalah sunnah. Paham maksud saya? Ya. Kalau dia memanjangkan rambut misalkan sampai diikat, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diikat, ya. Di sini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya fa akhadha bi dhuabati fa ja'alani an yaminihi. Bahwasanya Abdullah bin Abbas panjang rambutnya sampai punya kuncir, ya, sampai punya kuncir yang tidak ada di dalam kitab kita. Bahwasanya, jadi ceritanya begini, saya baca saja hadisnya, yaitu hadis Abdullah bin Abbas, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal lail fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhu'abatihi min khalfi. Nabi Muhammad sallallahu Abdullah bin Abbas salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, ya, salat malam. Lalu Abdullah bin Abbas sebagai imam, beliau berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil kuncir rambutnya Abdullah bin Abbas, kemudian beliau ke samping kanankan. Karena makmumnya cuma sendirian, maka kalau makmum sendirian, maka di samping kanan siapa? Imam. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak dan di masa mereka, bahwa panjang rambut itu termasuk sesuatu yang merupakan kelaki-lakian. Ya, kalau di zaman sekarang mungkin adalah sebagai seorang perempuan. Nah, maka perhatikan baik-baik, memanjangkan rambut, memakai cincin, itu kita akan dapat pahala bukan karena cincinnya, bukan karena rambutnya yang dipanjangkan, tetapi karena saya memanjangkan ini karena cinta saya kepada Rasul. Jadi diberikan pahala atas cintanya tersebut. Nah, ini permasalahan penting. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuhurihi. Tuhur, ya, dengan to-nya diberikan harakat dhammah, ya, diberikan harakat dhammah. Saya sering juga mengucapkan ini. Ada beda antara at-tuhur. Lihat, ya, at-tuhuru dengan at tahuru. Ah, ini lihat. Yang di dalam hadis kita pakai tuhur. Tu. Kalau pakai dhammah, maka maksudnya adalah pekerjaannya. Pekerjaan bersucinya. Ya, seperti berwudu, mandi, apalagi? Tayamum, beristinja, pekerjaan bersucinya. Kalau pakai fathah at-tahuru, maka airnya. Air. Air yang digunakan untuk bersuci tersebut. Nah, itu bedanya dengan at-tuhur dengan at-tahur. Ya. Baik. Di sini maksudnya adalah fi tuhurihi, diterjemahkan di situ bersuci. Makanya diterjemahkan dengan bersuci. Bersuci di sini baik itu berwudu ataupun mandi junub, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sya'nihi kullih, dan dalam semua urusannya. Ini semua urusan adalah penyebutan umum setelah bagian-bagian yang khusus. Jadi bagian-bagian yang khusus, pakai sendal, menyisir rambut atau mengatur rambut, ya. Lebih baik di situ bukan menyisir, mengatur rambut. Dikasih footnote, ya. Bisa juga artinya dalam tanda dalam catatan kaki, mengatur rambut. Karena tarajjul itu bukan sekedar menyisir, tetapi tarajjul itu juga menyisir, merapikan, memakai minyak rambut termasuk di dalamnya, ya. Jadi menyisir di situ bukan menyisir, tetapi merapikan rambut. Bersuci dan dalam semua urusannya. Lihat, semua urusannya yaitu semua hal yang berkaitan dengan kelakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mulainya dengan bagian kanan. Baik. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Poin yang ketiga, hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Poin ketiga, hadisnya sahih. Derajat hadisnya adalah hadis yang sahih. Poin yang keempat, pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan disyariatkannya memulai bagian kanan. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan disyariatkannya memulai dari kaki kanan dalam memakai sendal atau yang semisal dengannya. Dalam memakai sendal atau yang semisal dengannya, seperti ya memakai kaos kaki, memakai sepatu khuf. Khuf tahu Pak ya? Sepatu dari kulit yang biasa orang Arab pakai. Dan biasanya mereka memakainya di waktu musim dingin. Karena khuf ini beda dengan sepatu-sepatu yang kita biasa pakai. Khuf ini dia menutupi dua mata kaki. Dan kadang-kadang dipakainya sehari semalam kalau dia mukim. Atau tiga hari tiga malam kalau seandainya dia musafir. Ini khuf adalah sepatu tersendiri, ya, sepatu tersendiri. Demikian juga memakai baju, memakai celana, ya, dan seluruh dan memakai pakaian secara seluruhnya. Maka dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yaitu adapun melepaskan sendal dan semisalnya tadi dimulai dari kaki kiri. Dimulai dari kaki kiri. Puan? Enggih. Saya akan tambahkan nanti ya. Ini karena ada menarik. Adapun melepaskan sendal dimulai dari kaki kiri. Kenapa? Ada yang tahu? Untuk sendal dulu, jangan yang lain dulu. Mengakhirkan yang terbaik, kata Kak Saiful. Ada jawaban lain? Paham pertanyaannya, paham dulu? Adapun ini hukum yang kedua, pelajaran yang kedua, yaitu untuk melepas sendal dimulai dengan kaki apa? Kiri. Kenapa? Maka jawabannya perhatikan. Karena memakai sendal lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal. Artinya kalau kita lepas bagian kiri, maka yang tersisa adalah bagian kanan yang tetap pakai sendal. Dan memakai sendal untuk bagian kanan lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal. Ini sebabnya. Ya, saya ulangi, silakan dicatat. Adapun melepas sendal adalah dimulai dengan kaki kiri. Karena memakai sendal untuk kaki kanan lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal. Karena jadi kalau kita, saya beri contoh ya Pak, misalkan ini rumah, kita ingin masuk kan, kemudian kita lepas sendal kaki kiri, ya kan, kemudian kita masuk, atau kita lepas, ya, baru kita lepaskan. Nah, di sini ya, memakai kaki kanan dengan sendal lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal. Itu jawabannya, ya. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan. Idza kana ma'luman anna lubsal hidha siyanatan lirrijli wa wiqayatan laha faqad a'lama anna anna tabdiya bihi lil yumna ziyadatan fi karamatiha wa kadzalika tabqiyah laha ba'da khal'il yusra. Subhanallah. Perhatikan, jika telah diketahui bahwa memakai sendal atau sepatu adalah untuk menjaga kaki dan melindungi kaki, maka telah diketahui pula bahwa memulai memakai dengan kaki kanan atau dengan sendal kanan atau dengan sepatu kanan adalah merupakan tambahan untuk memuliakan bagian kanan. Begitu pula ketika dibiarkan sendal yang terakhir dilepas adalah bagian kanan setelah melepas bagian kiri. Itu juga sebagai bentuk pemuliaan bagian kanan. Intinya, kenapa kita melepaskan bagian kiri dulu? Kalau kita ingin melepaskan sesuatu, baik sendal, sepatu, kaos kaki, khuf, celana, ya, karena kita ingin memuliakan bagian kanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka untuk mendahulukan bagian kanan. Baik. Sekarang pelajaran yang ketiga. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya memulai dari bagian kanan untuk merapikan rambut. Untuk merapikan rambut. Dan termasuk di dalamnya menggunting rambut, memendekkan rambut, atau menggundul rambut. Maka ini dimulai dari bagian mana? Bagian kanan. Nah, ini bisa dipraktekkan nanti kapan bapak-bapak memendekkan rambut, menggunting rambut, ya. Dimulai suruh kalau seandainya, kan biasanya kalau seandainya yang belum mengaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mana tahu yang seperti ini. Maka kita yang memerintahkan, kita yang meminta mulai bagian kanan manglah. Nah, itu. Karena ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan coba perhatikan, ada hadis riwayat Muslim yang menunjukkan bahwa sampai memotong rambut, memendekkan rambut, menggunting rambut atau menggundul rambutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bagian kanan. Dalam hadis Anas bin Malik, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji, di situ disebutkan thumma qala lil halaq khudh wa ashara ila janibihi al ayman thumma al aysar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tukang guntingnya, ya, tukang guntingnya, ambil dari sini sambil menunjukkan bagian kanan. Nah, semestinya kita seperti itu ketika ingin memotong rambut, ya. Ini kalau seandainya kita benar-benar ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini juga menunjukkan bahwa disyariatkan memulai bagian-bagian wudu dan mandi dari bagian-bagian kanan. Bagian tubuh kanan, tangan kanan, kaki kanan ketika mandi. Ketika mandi yaitu membasuh kedua kaki, kedua tangan, maka mulai bagian-bagian kanan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya. Para ulama bersepakat bahwa memulai wudu dan mandi dengan anggota kanan hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim menyebutkan ajma'. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi bahwa para ulama berijma'. Apa arti ijma'? Sepakat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Catat, ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam sebuah permasalahan. Saya ulangi, ijma adalah kesepakatan para ulama dalam sebuah permasalahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ijma. Nah, di sini para ulama bersepakat bahwa mendahulukan bagian kanan di atas bagian kiri dari kedua tangan dan kedua kaki dalam berwudu adalah hukumnya sunnah. Bukan wajib. Berarti pelajaran selanjutnya, kalau seandainya, tulis ya, kalau seandainya ada yang mendahulukan bagian kiri sebelum kanan, wudunya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Sah. Kenapa? Karena memulai bagian kanan di atas bagian kiri hanya sunnah. Hanya apa? Sunnah. Lihat perkataan Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yamina alal yus'afa ala anna taqdimal yamini alal yasari minal yadaini warrijlaini fil wudu'i sunnah. Para ulama bersepakat bahwa mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri dari kedua tangan dan kedua kaki di dalam berwudu hukumnya sunnah. Lau khalafaha fatahal fadlu wa sahha wudu'u. Kalau dia menyelisihinya, artinya menyelisih dengan sengaja, mendahulukan bagian kiri kemudian bagian kanan, maka dia ketinggalan keutamaan. Keutamaan mengikuti Rasulullah. Tetapi sahih wudunya, sah wudunya. Ya, sah wudu. Jadi mun ada orang yang mungkin, apalagi kalau seandainya dia tidak tahu, ya memulai bagian kiri, maka jangan habut benar mbah ini. Ya, sah aja wudunya. Cuma dinasihati kalau ingin benar-benar mencontoh Rasulullah adalah seperti dengan memulai bagian kanan. Baik. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya atau adzan dulu silakan. Nah, tafadhal, yang adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pengambilan beberapa faedah dari hadis yang kita baca tadi. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apakah memakai sendal dan sepatu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana yang lebih utama, berjalan kaki dengan tanpa sendal atau berjalan kaki dengan memakai sendal atau sepatu? Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pun kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan di tempat adalah memakai sendal. Maka termasuk yang bagus dan baik dikerjakan adalah memakai sendal. Kenapa demikian? Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanha an kathratil irfah wa ya'muru bil ihtifai ahyanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang terlalu banyak rafah. Rafah itu terlalu mewah. Terlalu mewah. Dan terkadang beliau memerintahkan kita untuk tidak memakai sendal. Hadis riwayat Imam Abu Daud, sahih. Ya. Dan tentunya hadis ini tidak hanya di zaman itu saja, di zaman sekarang juga. Dan tentunya kembali kepada adat. Pian pergi ke mall, pusat perbelanjaan, karena pakai sendal, menjadi perhatian orang-orang. Ya, tapi mungkin dari rumah ke masjid terkadang, ya boleh saja digunakan hadis ini. Itu pun terkadang. Kana ya'muru bil ihtifai ahyanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak memakai sendal pada waktu-waktu tertentu atau terkadang. Taib. Kita baca hadis selanjutnya karena berkenaan dengan sama ya. Hadis yang ke-51, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddatum fabda'u bi mayaminikum akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila kalian berwudu maka mulailah bagian yang kanan kalian. Diriwayatkan oleh 4 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah. Sudah lewat sering sekali. Poin kedua yaitu makna hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berwudu maka mulailah bagian yang kanan kalian. Mulailah bagian yang kanan kalian. Dan ini mafhum sangat bisa kita pahami ya hadisnya ini, mulai bagian kanan. Kecuali tadi yang sudah kita sebutkan tidak ada yang dimulai dengan bagian kanan atau bagian kiri. Seperti apa? Dua telinga, dua telapak tangan, dan dua pipi. Ini tidak ada bagian kanan, bagian kirinya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hadis ini adalah di sini ada perintah. Lihat ya, artinya apabila kalian berwudu maka mulailah. Itu perintah. Dan kita tahu asal hukum perintah apa? Wajib. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, langsung kita kepada pelajaran karena hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah memulai bagian wudu, saya ulangi, apakah memulai bagian kanan dalam berwudu wajib atau sunnah? Jadi pelajaran dari hadis ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah memulai bagian kanan di dalam berwudu adalah wajib atau sunnah? Adalah wajib atau sunnah? Saya ulangi sekali lagi. Pelajaran dari hadis ini, hadis yang ke-51, perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah memulai bagian kanan dalam berwudu hukumnya wajib atau sunnah? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat pertama, jumhur, mengatakan sunnah. Mengatakan apa? Sunnah. Yang kedua, pendapat yang kedua, sebagian pendapat riwayat Imam Ahmad mengatakan wajib. Sebagian pendapat Imam Ahmad mengatakan wajib. Jumhur apa dalilnya? Ya, lihat hadisnya kan di sini perintah, dan kita selalu asal hukum perintah wajib. Kenapa dikatakan jumhur tidak wajib? Apa dalilnya? Maka mereka berdalil dengan ayat. Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Di sini Allah tidak menyebutkan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, ini yang menunjukkan dari perintah yang asal hukumnya wajib turun dia menjadi sunnah. Kenapa? Karena ada dalilnya yang menurunkan menjadi sunnah. Kalau seandainya wajib memulai bagian wudu dengan kanan, maka niscaya Allah akan sebutkan di dalam firman tersebut, ya kan, ayatnya berbunyi faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Lihat, tangan-tangan sampai ke siku, tidak ada kanan atau kiri. Menunjukkan bahwasanya kalau orang membasuh dengan tangan kiri dahulu, boleh. Ya, dengan tangan kiri dahulu, boleh dan sah wudunya. Tetapi yang lebih sunnah adalah dimulai dengan tangan kanan. Taib. Adapun pendapat yang kedua, salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad, yaitu wajib. Dalilnya ini, hadis ini. Karena hadisnya berbentuk apa? Perintah, ya, hadisnya berbentuk perintah. Tapi permasalahan terakhir sebelum kita tutup kajian ini, bolehkah membasuh anggota wudhu silang-silang, kanan kiri, kiri kanan, kiri kanan, boleh? Boleh enggak? Baik, lihat perkataan para ulama di dalam kitab beliau Al-Mughni, wala yajibu tartib bainal yumna wal yusra. Tidak wajib tertib antara kanan dan kiri. La na'lamu fihi khilafan. Kami tidak mengetahui di dalamnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah. Ya. Berarti betul boleh, tetapi kurang utama. Kurang apa? Utama. Yang lebih utama kanan dulu selesaikan, baru setelah itu kiri. Ya, kanan kiri, kanan kiri. Boleh sah wudunya, tetapi tidak utama. Demikian. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, dua hadis kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jika ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya, tafadhol. Malam Selasa depan, bukan besok, insyaallah ta'ala kita akan memulai, bagi siapa yang ingin setelah salat isya memulai pelajaran bahasa Arab Selasa depan insyaallah. Terima kasih Ustaz. Hah? Malam Rabu. Ya, malam Selasa ini presiden datang juga enggak akan dirubah, sudah bulughul maram dia. Sampai saya mati pokoknya bulughul maram. Ya, malam Kamis itu tauhid, itu enggak akan berubah insyaallah taala. Ya. Nah, ya Ustaz, Bercelak mata itu apakah bagian daripada sunnah Nabi? Karena ada dulu waktu dulu saya pernah orang bercerita katanya sunnah katanya. Ya. Apakah itu benar, Rasul? Iya, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan orang-orang Arab adalah memakai celak mata. Tetapi hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bercelak, maka sebagiannya ada yang lemah. Tetapi boleh seseorang termasuk berhias, terutama para perempuan, bercelak mata. Ya. Adapun laki-laki, maka saya belum tahu. Ada kata-kata saya belum tahu bukan berarti tidak boleh ya. Karena keterbatasan ilmu, maka saya belum tahu. Ada hadis yang memperbolehkannya. Yang saya ketahui, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bercelak mata, sebagiannya lemah. Di antaranya, barang siapa yang memakai celak mata, maka tidak akan sakit mata selamanya. Nah, ini lemahnya. Allah. Nanti kita akan kupas itu, Umi. Nah. Tafadhal yang lain. Ya. Kalau kita mengikuti sunnah, misalnya mengikuti panjang rambut Rasulullah dan sahabat, apa ada apa? Sebentar, ganti mic-nya. Misalnya kita ingin mengikuti sunnah, mengikuti rambut Rasulullah dan sahabat, apa ada batasan? Misalnya laki-laki sampai di mana? Kemudian apa sampai? Lagi, lu hendak membayangkan mumpian rambutnya panjang, ya apalah? Allah, mungkin ya. Bagus juga. Masya Allah. Batasannya Ustaz, apa jangan sampai panjang sekali misalnya. Kemudian kalau untuk awat, kira-kira ada batasan juga Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kita berwudu. Kan hadis kan ada tiga, ada satu kali, dua kali, tiga kali. Apa bisa misalnya pada saat membasuh tangan satu kali, terus di muka tiga kali, misalnya, atau ada dua kali, atau harus sama? Iya. Iya. Bagus pertanyaannya, jazakallah khair. Yang pertama masalah panjang rambut, maka jawabannya pertama yang seperti yang saya tekankan tadi, memanjangkan rambut itu adalah sebuah kebiasaan. Yang lebih nyunnah dia sesuai dengan kebiasaan. Jika di daerah tersebut kebiasaannya rambutnya pendek untuk laki-laki, maka lebih nyunnah adalah pendek. Tetapi jika di sebuah daerah, dan itu masih ada di beberapa daerah, terutama daerah Yaman, mereka sebagian mereka memanjangkan rambutnya, dan itu disebut sebagai sebuah kelaki-lakian, ya, maka nyunnahnya bagi daerah tersebut adalah dipanjangkan. Adapun panjangnya, pernah Nabi Muhammad SAW sampai sejajar dengan telinga. Ada yang sampai sejajar dengan bahu. Ya. Maka ada juga yang sampai dikuncir rambut beliau. Nah, makanya saya tadi membayangkan kalau antum rambutnya panjang gimana kalau dikuncir gitu. Ya. Jadi maksud saya ketika berkata seperti itu adalah lebih nyunnah untuk kita di Indonesia tidak terbiasa laki-laki dengan rambut yang panjang, bahkan konotasinya bisa jelek. Ya, demikian. Nah, kemudian bolehkah ketika berwudu misalkan kita tidak sama anggota atau basuhannya? Banyaknya basuhan setiap anggota wudu tidak sama. Muka tiga kali, tangan sekali-sekali. Maka Allahu a'lam, lebih baik hal tersebut dijauhi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya bahwasanya masaha marratan marratan au itsnaini au itsnaini au salasan salasan. Beliau membasuh anggota wudu sekali-sekali. Artinya kalau wajahnya sekali ya seluruhnya sekali. Atau dua-dua. Artinya kalau wajahnya dua kali dibasuh berarti yang lainnya dua kali. Atau tiga-tiga. Ya, lebih baik seperti itu. Kalau ada ya seperti yang antum sebutkan contohnya dia membasuh muka sekali, tangan tiga kali, kaki dua kali misalkan, maka sah wudunya, tetapi turun keutamaannya. Turun keutamanya karena belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan sah wudunya? Karena sudah tercukupi dan sudah terlaksana wudunya. Artinya membasuh anggota wudunya sudah terlaksana semua sebagaimana yang dianjurkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah tercukupi ini. Cuma tata caranya lebih detail, tidak mencontoh Rasulullah. Ini yang menunjukkan tidak utama. Wallahu a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan sebelumnya, Ustaz. Jazakumullah khair. Yang Anda tanyakan tentang menggundul rambut dengan sampai habis, Ustaz. Itu adakah dasarnya? Jazakumullah khairan. Ya. Ada hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haji, maka beliau bersabda sambil berdoa, rahimallahul muhalliqi. Allah merahmati orang-orang yang melakukan tahliq. Tahliq adalah menggundur rambut kepala sampai pelontos. Menggundur rambut kepala. Tentunya di zaman dahulu tidak ada silet bermata empat sehingga sampai habis banget. Ya, tetapi di situ menggundul kepala sampai habis rambutnya. Dan ini beda dengan muqassirin, memendekkan rambutnya. Itu dalil. Tapi pertanyaan Bapak umum, apakah ada dalil orang menggundul rambut kepala sampai habis, gundul sampai pelontos misalkan. Dalam hal apa dulu? Apakah dalam hajian? Maka dalam hajian ada itu tadi dalilnya. Dalam konteks umum maka tidak ada. Ya, rambut dipelihara, kemudian dipotong kalau seandainya sesuai dengan keperluan. Dan tadi saya belum jawab tentang perempuan batasannya bagaimana. Maka perempuan batasannya adalah tidak ada batasan dan dia dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya. Hal ini berdasarkan para istri-istri Rasulullah dan sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah, mereka senantiasa memanjangkan rambutnya. Buktinya bahwasanya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mempunyai dua kepang rambut. Kalau mereka junub, apa angkuduha? Apakah aku lepas kepang tersebut? Kepang tidak akan terjadi kecuali ketika berambut panjang. Nah, ini menunjukkan adapun batasannya tidak ada batasan. Ya, apakah 1 meter apakah setengah meter, apakah sampai bahu, tidak ada batasan. Maka tidak, ketika tidak ada batasan, biarkan dia panjang, kecuali ketika menyulitkan. Maka berdasar itu kita potong karena keterpaksaan menyulitkan seorang wanita untuk beraktivitas. Kembali ke permasalahan. Apakah ada dalilnya seseorang menggundul rambutnya keseharian hari? Maka tidak ada. Tidak ada keutamaan harus menggundul rambut. Ya, tidak ada. Tetapi yang utama adalah menjaga rambut tersebut agar tidak terlalu panjang sehingga apalagi menyerupai perempuan ataupun tidak terlihat bagus dilihat karena tidak rapi, karena Allah menyukai yang bagus dan yang baik. Tetapi untuk dalil harus setiap bulan harus dipelontos, maka tidak ada dalil. Tidak ada. Ya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tidak ada juga perintah. Maka biarkan dia pada kaum. Dan asal hukum, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu mubah. Kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Afikum. Tadi sudah dijelaskan lebih disunahkan mendahulukan sesuatu yang kanan, baik memakai sandal, sepatu, memasang baju, dan begitu juga melepasnya. Suatu saat kita masuk masjid lalu kehilangan sandal, sandalnya cuma ada sebutingannya sebelah kanan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita pasang sebelah kanan sebuting aja atau kada usah dipasang sama sekali? Bagaimana, Ustaz? Makasih. Iya, ada larangan untuk memakai setengah sebelah. Ya, memakai sebelah. Ada kanang lain pertanyaannya. Ada larangan untuk memakai sebelah, ya. Larangan untuk memakai sebelah. Ada hadis yang berbunyi, entah kamu pakai semuanya atau kamu lepaskan semuanya. Nah itu dia. Yunta'alu jami'an au ikhla'huma jami'an. Begitulah lafaz hadis. Okay? Ada siapa? Okay, dari Aisyah. Seperti itu. Ada hadis yang berbunyi bahwa pakailah semuanya atau lepas semuanya. Karena dilarang untuk memakai sebagian. Karena Nabi Muhammad SAW ya, sifat beliau itu tidak suka yang apa terlihat buruk. Makanya Nabi Muhammad SAW, saya sering mengatakan ini. Dan ini baru saya kumpulkan judul kajian dengan bertemu Rasulullah. Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak pernah sama sekali dalam hidup beliau dicela dari sisi fisiknya. Fisiknya, karena beliau itu sangat sempurna fisiknya. Dan beliau sangat memperhatikan penampilan beliau. Ya. Dalam artian penampilan di sini tidak harus selalu mahal, akan tetapi yang sewajarnya. Seperti memakai sendal sebelah itu kan tidak wajar. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, silakan kasih mic ke Bapak. Dibukakan langsung. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Pertama pertanyaan saya, memakai jam tangan, ini saya jujur ya, saya sebelah kiri Ustaz, yang mana yang sesuai tuntunan begitu. Ya. Yang kedua, maaf Ustaz, dua pertanyaan. Yang kedua jadi permasalahan di masyarakat umum, posisi kita menyolatkan jenazah. Kalau tuh saya lihat di umum, untuk jenazah laki-laki mereka meletakkan kepala di sebelah kiri gitu. Tapi yang saya tahu, apabila jenazahnya itu banyak perempuan dan laki-laki, bagaimana kita menetapkannya? Saya karena keawaman saya berpendapat apabila jenazah itu beberapa jenazah kita ambil posisi ke sebelah kanan semua. Pernah terjadi ini sampai apa istilahnya jadi permasalahan gitu di jamaah kita juga. Ada yang keluarganya yang meninggal, mereka menetapkan yang laki-laki di sebelah kiri kepalanya, yang apa namanya? Perempuan sebelah kanan. Iya. Dia yang perempuan sebelah kanan. Pada saat itu ada jamaah kita sendiri, ini jamaah kita di Asalam. Mereka sampai ya katakanlah ada sedikit kurang enak lah begitu. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Maka jawabannya yang pertama untuk memakai jam tangan, maka sesuai dengan keperluan. Ya. Artinya kalau seandainya ada orang yang memakai jam tangan di bagian tangan kanan karena memang dia lebih mudah dan lebih biasa untuk memakainya di bagian kanan. Ya. Ada yang memakainya di bagian kiri karena kalau bagian kanan maka akan terasa sulit baginya. Maka ini tidak ada nas yang menunjukkan ke sana dan juga bukan sebagai pemuliaan ataupun penghinaan, maka silahkan kanan ataupun kiri. Wallahu alam, kalau seandainya dia ingin mengambil bahwa tersebut adalah pakaian yang dipakai, maka dia termasuk dimuliakan dipakai di bagian kanan. Dan saya berpendapat seperti itu, dia adalah pakaian yang dipakai. Karena kita memakai jam tangan. Pakaian yang dipakai layaknya kita pakai baju, pakai celana, maka kalau seandainya memudahkan, maka dipakai di bagian kanan. Yang memakai di bagian kiri apakah berdosa? Tidak. Ya, wallahu a'lam. Kemudian permasalahan jenazah. Maka saya tidak ada dapati bahwa kepala jenazah di bagian kiri untuk semua jenazah. Ya. Dia adalah bagian kanan. Dan awal mula permasalahan ini adalah dari bahwa apakah kita ketika mensalati jenazah, jenazah tersebut menghadap kiblat atau tidak. Ya. Dan wallahu a'lam, adab meletakkan jenazah ketika sholat atau ketika di kuburan adalah menghadap kiblat. Dan ketika dia menghadap kiblat, maka kepalanya ya di bagian kanan. Semuanya, laki-laki dan perempuan di bagian kanan. Tetapi ingat, kalau mayatnya kepalanya di bagian kanan, ataupun di bagian kiri, sholat jenazahnya tetap sah. Itu saja. Ya. Jadi jangan terlalu menjadi wala dan bara ataupun loyal dan disloyalitas. Ya, saya akan perjuangkan selalu kanan, yang kiri itu salah, ahli bid'ah. Enggak, tidak. Tidak sampai seperti itu permasalahannya. Ya. Jadi permasalahannya adalah apakah harus menghadapkan ke kiblat atau tidak. Dan kalau seandainya menghadapkan kiblat, maka bagian kanan. Dan saya tidak mengetahui ada dalil secara terinci kalau imam mensalati jenazah, jenazahnya itu kepalanya kanan atau kiri. Yang ada adalah permasalahan dia menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Dan untuk kalau mayatnya banyak, maka pada saat itu pengaturannya adalah mayat lelaki dewasa di depan, kemudian mayat lelaki perempuan dewasa setelahnya, kemudian setelah itu mayat anak-anak lelaki, mayat anak-anak perempuan, seperti itu. Ya. Dan saya berpesan untuk permasalahan-permasalahan fikih, berlapang dadalah. Ya, berlapang dadalah. Itu beda antara permasalahan sunnah dengan bid'ah. Tauhid dengan syirik, beda. Ya. Maka berlapang dadalah. Jikalau kita, misalkan saya beri contoh, bahkan dalam perkara kunut subuh. Ya. Kunut subuh itu pembicaraan dari para ulama dari mulai semenjak dahulu. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri mengatakan dia sunnah. Mu'akkadah, ya, karena beliau berdalil dengan sebuah hadis yang dianggap oleh para ulama hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Nah, kita menganggap bahwa kunut subuh hadisnya lemah dan tidak bisa diamalkan hadis tersebut, bahkan lebih condong kepada perbuatan mengada-ngada. Akan tetapi, kenapa disebut perbuatan mengada-ngada? Karena ada hadis, ai muhdats, ya bunayya muhdats, wahai anakku sayang, ada hadis, ya wahai anakku sayang, itu adalah perbuatan yang mengada-ngada. Nah, itu perkataan para sahabat dan para tabi'i di zamannya. Taib. Akan tetapi para ulama dari mulai semenjak dahulu itu berbeda pendapat dalam masalah itu. Nah, jangan terlalu diperuncing masalah. Jangan terlalu diperuncing masalah ini. Dalam artian, kalau ada kaum muslim yang mengerjakan kunut subuh mereka terus-terusan, maka berarti mereka mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i. Dan mereka dalilnya seperti itu. Ya berlapang dadalah. Adapun kalau kita ditanya, maka kita katakan hadisnya lemah dan tidak bisa diamalkan. Dan orang yang melihat kita pun berlapang dada juga. Ah, seperti itu. Dalam masalah khilafiyah mu'tabarah. Masalah khilaf yang memang mu'tabar. Beda dengan masalah niat. Nawaitu apa usolli fardhu. Nah, itu tidak ada sama sekali perbedaan pendapat. Ya. Tidak ada para ulama mengatakan itu adalah masalah khilafiyah mu'tabarah. Enggak ada. Karena tidak ada dalilnya aslan. Ya. Beda lagi juga masalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Rabbighfirli walidayya. Nah, ini berat ini. Ya, berat ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil sama sekali dan tidak dibicarakan perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, dan ditakutkan itu nanti menambah-nambah surah Al-Fatihah. Maka kalau bisa mencari masjid yang tidak ada seperti ini, itu yang lebih baik. Ya. Tapi kita katakan sholatnya tidak sah, itu pun bermasalah nanti. Kenapa? Karena kita harus iqamatul hujjah dulu. Apa maksudnya beliau mengucapkan seperti itu? Apakah sebuah doa atau menambah Al-Quran? Kalau menambah Al-Quran, menambah Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Karena rukunnya batal. Karena Al-Fatihah adalah batal. Dan ini bukan perbedaan pendapat di antara ulama. Artinya itu tidak terjadi perbedaan pendapat dari mulai semenjak dulu. Adapun kunut subuh, ya, itu dibicarakan dari mulai dahulu. Maka saya mengajak kepada kaum muslim, ya, berlapang-lapang dada dalam masalah khilafiyah yang mereka dari dahulu para ulama berbeda pendapat. Adapun ada yang memang benar-benar bid'ah yang belum ada di zaman para imam. Ya, bukan berarti kita mengatakan, wah kalau begitu boleh Ustaz, ada orang. Bukan boleh, bukan. Tetap tidak boleh, bahkan cenderung kepada bid'ah, kunut subuh. Tetapi untuk diperuncing di tengah masyarakat, maka itu bukan sesuatu yang hikmah. Paham maksud saya? Jangan sampai nanti keluar dari majelis ini, wah berarti kunut subuh boleh. Enggak. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan perbedaan pendapat itu mu'tabar. Apa arti mu'tabar? Diakui. Ya, memang dari dulu para ulama fikih mengakui itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Seperti itu. Beda dengan yang tadi-tadi yang saya sebutkan tadi. Pakai usolli, pakai robil firli. Ya, itu tidak ada dalil sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Nah, oke. Okay. Nah, itu agak harus dibetulkan sebenarnya ya. Jadi begini, ada sebagian yang berpendapat kalau ketinggalan kunut maka harus sujud sahwi. Maka wallahu a'lam, mazhab Syafi'i sendiri kalau seandainya ketinggalan kunut maka tidak mewajibkan sujud sahwi. Tidak mewajibkan apa? Sujud sahwi. Karena dia bukan wajib. Bukan apa? Wajib. Yang kalau ketinggalan maka ditambal dengan sujud sahwi. Itu bedanya rukun dan wajib, Pak. Kalau rukun itu tidak bisa tidak. Kalau ketinggalan harus diulangi. Itu rukun. Misalkan, ruku itu rukun. Rekaat pertama orang lupa ruku. Maka dia jangan dibatalin. Dia teruskan sholatnya, kemudian maju kepada rakaat yang kedua, itu dianggap sebagai rakaat pertama. Karena mengganti rukun yang ketinggalan tadi. Adapun contoh wajib seperti misalkan perpindahan, takbir perpindahan. Ya, dia mau ruku, dia lupa takbir. Dia langsung begitu saja. Ruku tanpa takbir maka ketinggalan kewajiban ini bisa ditambal dengan sujud sahwi. Itu bedanya rukun dengan wajib. Nah, baik, sekarang permasalahan kalau seandainya terjadi kunut subuh kemudian kelupaan, atau sebelum itu kita ambil dulu kunut subuh, kita jadi makmum bagaimana? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari sisi kita mengikuti imam atau tidak ketika dia kunut. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa karena dia adalah muhdats, sesuatu yang mengada-ngada dan tidak boleh dilakukan, maka tidak boleh mengikutinya. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa ada hadis Rasul yang sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Paham sampai sini? Ada dua. Wallahu a'lam, dilihat maslahat. Dilihat apa? Kepentingan. Kalau seandainya kita tidak mengikuti, tidak akan jadi masalah, maka kita diam saja. Karena itu sesuatu yang mengada-ngada. Kalau seandainya jadi maslahat, maka kita ikuti berdasarkan hadis tadi innama ju'ilal imam liutama bi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti agar tidak jadi kegaduhan. Ya, agar tidak jadi kegaduhan. Bahkan itu mungkin bisa menjadi taklif, menjadi pengikat hati bahwasanya semuanya dihadapi dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu. Ya, saya kelompok ini saya masuk surga duluan, kamu nanti belakangan. Yang kunut surga duluan, yang enggak kunut enggak begitu. Ya ini para ikhwah sekalian. Jadi dilihat maslahatnya. Taib. Sekarang ada lagi yang ditanyakan oleh Pak Abdurrahman. Yaitu imamnya lupa kunut di subuh. Kita sebagai makmum. Kemudian karena lupa kunut. Kemudian dia sujud sahwi. maka kita sebagai makmum apakah ikut sujud sahwi? Iya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya berkunut, lalu dia lupa, lalu dia sujud sahwi, makmumnya bagaimana? Sujud sahwi. Meskipun kita meyakini bahwa itu tidak tidak dikerjakan dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Kenapa Ustaz kok kita ngikuti mereka? Bukankah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul? Tadi ya, karena itu adalah khilaf mu'tabah. Bisa dipahami ya? Beda dengan yang tadi, yang niat tadi. Ya, beda juga dengan apalagi sampai memegang tangan ya, kemudian sini, kemudian wah. Nah, itu beda, enggak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada terjadi perbedaan pendapat, itu bid'ah aslan, enggak ada dalil. Ya Allah. Kunut dua kali. Oh, kunut masbuk. Wah, ini kada tahu. Baik. Ustaz, masalah motong kuku bagaimana Ustaz? Apa yang kanan juga duluan atau yang kiri duluan? Bagus pertanyaannya. Motong kuku, tadi kita tidak singgung sama sekali. Apakah yang kanan dulu atau kiri dulu? Maka lihat dia statusnya sebagai apa? Istinja atau bagian dari pemuliaan? Sama kayak siwak tadi. Ya. Maka wallahu alam, ya. Dia melihat itu sebagai apa? Kalau dia sebagai bagian pemuliaan, memulai bagian kanan, maka dia mulai bagian kanan. Kalau dia mulai itu melihat itu sebagai pembersih, maka dimulai bagian kiri. Bagian apa? Kiri. Jadi kita lihat, kita niatnya ini apa? Membersihkan atau hanya sebatas ini apa? Bersih saja, cuma agak panjang kita bersihkan atau kita potong, maka mulai bagian kanan. Tapi rigat, maka mulai bagian kiri. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Silakan. Kasih mik. Mas Ari, kasih mik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kalau dalam hal memotong rambut, mungkin di, apa hukumnya? Karena dikaitkan dengan misalnya pemilu atau bagaimana ya? Dia menang karena kesenangan, dia rame-rame potong rambut atau gundul rambut, itu bagaimana hukumnya? Terus misalnya dia mendapat musibah atau dia gundul rambut juga, atau apa? Apa hukumnya gitu ya Ustaz? Iya. Bagus pertanyaannya. Yang saya jawab yang kedua dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-haliqah wasyaqah." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang menggundul rambutnya karena dapat musibah. Dan wanita-wanita yang syaqah, yang merobek-robek bajunya. Was-saliqah, dan wanita-wanita yang berteriak-teriak ketika dapat musibah. Nah, ini dilaknat. Dan ini kenapa disebutkan khusus perempuan? Karena kebanyakan perempuan melakukannya, meskipun hukumnya umum. Ya, karena perempuan banyak melakukannya, maka disebutkan dalam bentuk kata perempuan. Haliqah wasyaqah wasaliqah. Allah melaknat wanita-wanita yang menggundul rambutnya, yang merobek bajunya, yang berteriak-teriak. Kenapa disebutkan wanita? Karena kebanyakan yang melakukan meratapi mayat adalah siapa? Para perempuan. Meskipun hukumnya umum, kalau laki-laki melakukan seperti itu juga mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami itu. Lah, kalau seandainya gembira gimana? Gembira ya, Bapak Presiden Republik Indonesia 2014 sampai 2019, Bapak Joko Widodo beliau diangkat. Kemudian sebagian kaum rakyat Indonesia menggundul rambutnya. Tanda sukaria atau sukacita. Maka bagaimana? Maka jawabannya, tidak ada sesuatu yang menunjukkan dia disunnahkan. Tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan kegembiraan seperti itu, mestinya dia bersyukur dan bersujud syukur atau mengucapkan alhamdulillah, tanda-tanda lainnya dari kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalil kalau bersyukur yang gembira kemudian menggundur rambutnya. Kalau itu sebatas nazar, maka nazar yang mubah silahkan dikerjakan. Kalau nazar yang diharamkan adalah nazar maksiat, dan itu hal yang tidak terlarang, tidak juga diharamkan atau tidak juga dianjurkan. Jadi saya katakan tidak ada dalil kalau seandainya kita gembira kemudian bersuka citanya dengan menggundur rambut. Lebih baik kita mengerjakannya dengan bersyukur. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.